السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan taufik dan inayahnya maka dapat pada pagi ini kita bertemu bagi meneruskan lagi pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyentuh tajuk perbezaan antara sihir, mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj dan perkara mencari adat, untuk kita memahami dan mengenali akan apa dia sebenarnya yang dimaksudkan dengan sihir yang kita bicarakan. Maka perlu adanya pengetahuan kita untuk kita melihat perbezaan antara sihir, mukjizat, karamah, ma'unah dan juga istidraj. Baik. Terdapat perbezaan yang jelas antara sihir dengan beberapa istilah yang lain yang juga menunjukkan kepada perkara-perkara yang luar biasa dan mencari adat yang berlaku ke atas manusia. Antara istilah tersebut adalah seperti mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj dan juga sihir. Baik, kita lihat dulu apa dia sihir secara umumnya. Makna sihir adalah seperti yang telah pun dijelaskan sebelum ini. Ya. Kita telah jelaskan apa dia sihir itu. Sihir juga termasuk perkara luar biasa. Dia termasuk perkara luar biasa. Dia bukan suatu perkara yang biasa. Yang berbentuk tipu helak dan selalunya dikaitkan dengan peranan makhluk halus dalam menjayakan kerja-kerja sihir. Ada campur tangan syaitan dalam menjayakan kerja-kerja sihir. Dan ia merupakan suatu perkara yang berlaku dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan seseorang itu merasa benci, kasih, merasa sakit, lemah, merasa berbagai-bagai perasaan-perasaan yang tidak baik berlaku akibat daripada perbuatan sihir. Dan ia merupakan sesuatu yang luar biasa. Walaupun demikian, sihir adalah berbeza dengan mukjizat, di mana sihir ialah suatu ilmu yang boleh dipelajari. Sihir suatu ilmu yang boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja, iaitu ilmu syaitan ini. Syaitan yang mengajar. Tetapi mukjizat ialah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasulnya sahaja yang tidak dipelajari. Kan, mukjizat sesuatu anugerah daripada Allah kepada Rasul dan Nabi sahaja, tidak kepada selain mereka. Dan mukjizat tidak dipelajari. Nabi sendiri pun tak belajar untuk mendapatkan mukjizat. Ia merupakan anugerah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sihir, ia sesuatu yang dipelajari. Tetapi pelajaran itu ataupun ilmu itu merupakan ilmu yang salah, yang tak betul, yang tidak memberikan manfaat sama ada kepada yang belajar ataupun bila diamalkan kepada orang lain pun tidak ada apa-apa manfaat. Sebaliknya, ia membawa kepada mudarat, apatah lagi ia berkait dengan persoalan akidah yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan syirik kerana memohon pertolongan kepada golongan syaitan. Perbezaan yang jelas antara mukjizat dengan sihir dapat dilihat kepada peristiwa Nabi Musa AS dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa AS telah bertukar menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular hasil perlakuan tukang-tukang sihir Fir'aun tersebut. Kan? Sebagai contoh mukjizat, tongkat Nabi Musa bila bertukar menjadi ular. Dan memang bertukar itu bertukar betul. Ular betul. Yang memakan ular-ular tukang-tukang sihir. Sebenarnya tidak. Bukannya ular. Tali yang dicampakkan dinampakkan seperti ular. Dan dikhayalkan mata kita tali menjadi ular, padahal tali nampak macam ular, kan, dikhayalkan kita. Baik, ular besar yang mengalahkan ular-ular tukang-tukang sihir Fir'aun tersebut mempunyai hakikat yang sebenar, kerana ia adalah mukjizat Nabi Musa AS. Apabila melihat keadaan demikian, semua tukang sihir itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh, salah satu daripada bentuk mukjizat melawan sihir di zaman Nabi Musa AS yang terkenal dengan ilmu sihir ketika itu. Dan bahkan Fir'aun sendiri mempunyai ramai tukang-tukang sihir. ada yang meriwayatkan 12,000 orang tukang sihir Fir'aun. Ada yang menyatakan sampai 80,000 orang tukang sihir. Ramai sungguh. Ramai sungguh. Itu tukang sihir baru. Belum campur tentera-tentera dia. Bilangan pengikut-pengikut dia. Juta. Kan? Juta. Fir'aun yang zalim tu pun ramai juga pengikut. Kan? Ini tak pelik tuan-tuan. Jangan pelik. Kalau golongan yang tak betul, yang melakukan kezaliman pun mendapat sokongan. Apatah lagi yang tidak melakukan kezaliman. Disebabkan mempunyai kuasa dia. Kan? Kuasa orang tuduh. Itu dia. Makna orang bila ada kuasa ni tuan-tuan, dia buat baik ke dia buat tak baik ke, orang tunduk. Terpaksa je, terpaksa. Terpaksa makna kata mengikut perintah. Bukan tak tahu pun. Bukan tak tahu kata mereka ni tak betul. Geng-geng Pak Malau ni. Bukan tak tahu kata mereka tak betul. Tapi dengan sebab mereka ada kuasa. Ya tak ya, ikut je lah. Nak lawan, payah juga. Susah nanti. Itulah, inilah. Maka mengikut je lah. Jadi kita tak boleh jadi macam tu. Kita kena lawan lah. Golongan yang zalim ni tuan-tuan. Di kalangan pemimpin-pemimpin pemerintah, kita kena menegur dan menasihat. Begitu sebenarnya. Bahkan baru ni pun apa dia? Ketubah kan di wilayah menyentuh tentang ulama dan umara. Memperingatkan kepada umara agar mereka tidak melakukan kezaliman, dan memperingatkan kepada ulama supaya mereka itu menasihat umara. Begitu. Ini dah. Ulama diam saja. Senyap saja, membisu. Membatu. Jadi macam mana pemimpin-pemimpin nak betul? Pemimpin-pemimpin pun sebenarnya tak nak juga dinasihat. Apa yang mereka buat tu mesti betul walaupun tak betul. Itu yang payah juga. Si egoan pemimpin, pemerintah tu. Mereka ego dengan sebab mereka ada kuasa, mereka boleh buat apa sahaja. Semua kena ikut apa sahaja pemimpin buat. Mana boleh begitu? Jadi kita kena menegur, menasihat di kalangan ulama dan pemerintah kena melakukan keadilan. Melaksanakan Islam lah. Adil tu. Bila kita laksanakan Islam, maknanya kita telah melakukan sesuatu yang diperintah dan kita telah menegakkan keadilan. Sebab Islam itu adil. Bila mana kita meninggalkan Islam, kita tidak memerintah mengikut Islam, maknanya kita melakukan kezaliman. Itu hakikatnya. Jadi pemimpin yang ada hari ini tuan-tuan zalim lah. Sebab mereka tidak mau memerintah mengikut cara Islam. Mereka tidak mau menjadikan Islam sebagai agama yang berdaulat, yang memerintah. Cuma mereka memilih-milih untuk melaksanakan Islam. Tidaklah mereka itu menerima sepenuhnya, seluruhnya ajaran Islam. Ambil setahun-setahun ni. Apa yang rasa sesuai mereka ambil. Apa yang mereka rasa tak sesuai, mereka tak ambil. Ini semua tak jadi. Ikut nafsu. Menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Bagaimana ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam kita tadi. Bagaimana di kalangan golongan ada yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka. Tuhan mereka. Bukannya mereka nak ikut Islam. Tidak. Itu sihir. Baik, kita lihat mukjizat secara mukjizat ni berasal daripada perkataan al-i'jaz yang bermakna melemahkan. Mukjizat ni daripada perkataan i'jaz yang melemahkan ataupun mengalahkan. Melemah dan mengalahkan. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Qan fi Ulumil Quran mentakrifkan mukjizat sebagai kejadian luar biasa yang didahului dengan tentangan dan tiada tandingan daripada pihak lawan. Maknanya mukjizat sentiasa menang, dapat mengalahkan tentangan-tentangan yang dilakukan oleh musuh kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. An-Nubhani mengatakan bahawa mukjizat ialah perkara luar biasa, iaitu mencari adat yang disertai dengan tentangan atau bentuk cabaran yang berlaku untuk meningkatkan keyakinan seseorang Nabi Allah dengan sesuatu percakapan. Maknanya untuk meningkatkan keyakinan Nabi-Nabi Allah, bahkan juga untuk meningkatkan keyakinan dan membuktikan kerasulan kepada golongan manusia. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah berpendapat mukjizat ialah perbuatan-perbuatan yang tidak mampu ditiru oleh manusia. Maka ia dinamakan sebagai mukjizat yang tidak termasuk dalam kategori yang mampu dilakukan oleh hamba dan ia berada di luar kemampuannya. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah ke atas para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendapat tentangan dan cabaran sebagai bukti kebenaran mereka sebagai utusan Allah. Beserta tidak boleh dikalahkan. Para ulama terdahulu menamakan perkara sedemikian sebagai tanda-tanda kenabian dan kerasulan seorang nabi dan rasul. Walaupun demikian, secara umumnya difahami bahawa mukjizat ialah perkara atau kejadian luar biasa yang berlaku atau dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang nabi dan rasul ketika dalam proses dakwahnya bagi membuktikan kenabian dan kerasulan serta melemahkan orang-orang yang menentangnya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan mukjizat Al-Quran yang telah mengalahkan semua penyair-penyair Arab pada ketika itu. Al-Quran, mukjizat, dan dapat mengalahkan semua pujangga-pujangga Arab, penyair-penyair Arab, dan ahli-ahli sastrawan Arab. Mereka tak dapat menandingi Al-Quran. Dan Abdul Walid sebagai contoh, dan Abdul Walid seorang pembesar Quraisy, bapa kepada Hindun, nama dia Utbah bin Rabi'ah. Pernah dia menawarkan diri dia kepada pembesar-pembesar Quraisy, kawan-kawan dia lah, untuk dia nak jumpa Rasulullah, berunding dengan Rasulullah. Kan? Pasal Rasulullah ni telah mengancam, memberikan ancaman kepada golongan kafir Quraisy dengan kedatangan agama, ajaran Islam itu sendiri, sekaligus menentang penyembahan berhala. Jadi mereka merasa terancam dengan apa yang telah mereka lakukan sejak turun temurun nenek moyang mereka. Sembah berhala ni tuan-tuan, bukan apa. Sebab apa mereka menyembah berhala? Sebab itulah yang ditinggalkan oleh datuk, nenek, bapa dan mak mereka kepada mereka. Sebab itu merupakan suatu warisan yang telah ditinggalkan sejak turun temurun. Dan dengan sebab itu mereka sukar untuk nak buang, tuan-tuan. Macam kita lah, adat, payah nak buang, tuan-tuan. Pasal orang tua-tua, orang tua-tua buat. Dan nanti apa pula kata orang tua-tua, kan? Bukan dia tak tahu, kata kadang-kadang benda tu sia-sia dia buat. Apatah lagi yang bercanggah dengan syariat, dia buat juga. Sebab apa? Adat. Sebab patah lagi kata, biar mati anak, jangan mati adat. Nampak tak? Sampai begitu sekali. Pegang sungguh tuan-tuan adat tu. Tak boleh. Kenapa? Jadik ni pada macam dah bukan baru mana. Ada kunci. Dia shock ke? Ah, dia selalu ni kalau hujan. Hujan tak? Mana hujan? Pembaruan dulu, politik dan dapat tender buat ni. Ah, geng-geng Pak Malau ah. Di Rompin punya tu. Ada Parlimen Rompin dulu dia dapat tender. Jamaluddin Jajis. Ha, Jamaluddin Jajis. JJ. Ha. Jadi kabel tu semua yang main sambung-sambung dia orang ambil tu. Jadi bila hujan. Oh ya. Bocor-bocor tu kena kabel tu. Dia trip. Selalu macam ni? Ha, kalau hujan macam ni. Hujan selalu. Kalau tak hujan, okey. Nanti hujan. Dia nak pasang? Dia nak pasang balik? Ha, dia ada pergi kat dia yang begini. Ha, apa macam ni. Ha, baik. Kita cerita dari Abdul Walid tadi kan, kan? Dia telah menawarkan diri dia untuk berunding dengan Rasulullah SAW bagi supaya Rasulullah menghentikan. Ini ada tulis yang naik on mana yang sensitif. Oh ya. Baik. Kan? Untuk menawarkan supaya Rasulullah SAW dia meninggalkan dakwah Islam. Lalu dia pun pergilah jumpa Rasulullah. Dia menawarkan harta benda, kekayaan, jawatan ketua, bahkan untuk jadi raja pun boleh supaya Nabi meninggalkan dakwah Islam. Tapi akhirnya Nabi pula baca pula ayat-ayat Quran kepada Abdul Walid. Surah Fussilat daripada ayat pertama hingga ayat ke-13 hingga kan Abdul Walid dia merasa gerun dengan apa yang dia baca tu dan dia menutup mulut Nabi. Kemudian dia pun balik dan dia menyatakan kepada sahabat-sahabat dia apa yang dia dengar tu bukan syair, pantun, seloka, gurindam, biarawan dan sebagainya, kan? Ia merupakan sesuatu yang bukan daripada manusia, dia pun tahu. Sebab dia seorang penyair Arab, pujangga Arab. Kan? Jadi maknanya dia pun tahu Quran tu melemahkan dia. Kan? Melemahkan seorang yang pandai berbahasa tetapi bila mana Nabi baca Al-Quran lemah. Kan? Quran. Itu sebab Quran ni mukjizat. Kan? Itu sebab perlu dibaca kepada semua. Kan? Perlu dibaca tu sebab Nabi dia baca Quran kepada golongan kafir, bukan Islam pun Nabi baca. Kan? Baca insyaAllah. Mudah-mudahan dengan mereka mendengar bacaan Quran tu, mereka mendapat hidayah petunjuk. Seperti mana Umar bin Al-Khattab, bila dia mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adik dia Fatimah, lalu yang mana dia keadaannya keras hati, lembut hati dia untuk menerima Islam. Yang penting baca dulu, insyaAllah dapat melembut, melenturkan orang-orang yang keras ni, tuan-tuan, dapat petunjuk dan hidayah. Mudah-mudahan begitulah. Kita kena banyak dengar, mendengar orang membaca Quran, bacaan Quran. Dan kita kena banyak membaca Al-Quran supaya dapat memberikan hidayah untuk kita dan dapat untuk melembutkan hati kita. Apatah lagi ayat-ayat yang berkait dengan ayat-ayat kelembut. Begitu. Ini kita kena baca. Yang Jem Pak Malau ni baca kat depan. Kan? Supaya mereka mendapat hidayah. Ini tak baca. Kan? Dia orang tak apalah. Dia tak faham kemudian dulu. Kan? Faham kemudian. Kan? Baca dulu. Kan? Itu yang penting tu. Kan? Baca. InsyaAllah. Kemudian kita ikuti dengan kepahaman dan sebagainya lah. Ini langsung tak nak dengar. Quran tak nak dengar. Kan? Lagu nak dengar juga. Kan? Quran tak mau dia. Kan? Betul? Syaitan itu kan. Syaitan kadang-kadang setengah orang tuan azan dia tak mau dengar. Ayat itu. Syaitan itu tuan. Kan. Dia tutup telinga dia. Bila mana dengar azan dia tutup sini. Ah, nampak. Ada syaitan dalam badan dia tu. Sebenarnya lah. Itu sebab dia tak nak dengar tu. Kan. Dia tak nak dengar. Baik. Kemudian kita lihat pula terdapat perbezaan yang jelas antara sihir dengan mukjizat. Antaranya ialah mukjizat tidak berlaku melainkan di atas tangan seorang nabi yang benar. Sedangkan sihir berlaku di atas tangan seorang pendusta dan fasik. Itu beza dia. Sihir dia berlaku kepada golongan pendusta, golongan fasik, golongan jahat. Adapun mukjizat dia berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua, pekerjaan dan perbuatan sihir boleh dibatalkan atau dilakukan pertentangan dengan seumpamanya. Sedangkan mukjizat para nabi sama sekali tidak boleh dibatalkan atau dikalahkan dan tidak boleh ditandingi. Mukjizat tak boleh dikalahkan, tak boleh ditandingi. Manakala sihir boleh dikalahkan, boleh dibatalkan tuan-tuan. Sihir boleh. Mukjizat tak boleh. Hebatnya mukjizat. Sihir ialah ilmu yang mendapat bantuan dan pertolongan daripada golongan syaitan. Sedangkan mukjizat ialah satu kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Dan maknanya sihir itu daripada syaitan. Mukjizat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza. Sihir mungkin berlaku, boleh berlaku atau dilakukan oleh sesiapa sahaja. Sedangkan mukjizat tidak ada yang boleh melakukannya. Melainkan daripada pihak para nabi, nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, mukjizat akan didahului dengan pertentangan atau cabaran daripada pihak yang menentang. Sedangkan sihir tidak melibatkan perkara ini. Dan sihir hanya dilakukan begitu saja. Adapun mukjizat didahului dengan pertentangan daripada kalangan musuh-musuh. Baik, itu mukjizat. Kita lihat pula apa dia karamah. Kan, karamah. Orang Melayu kata keramat. Kan? Keramat orang Melayu lah. Yang lekat tu Datuk Keramat. Kan? Kampung keramat maknanya ada karam. Asalnya karamah. Karamah bahasa Arab tu. Karamah ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian para aulia Allah, wali-wali Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan tentang ciri-ciri para wali dan ganjaran serta kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Dalam surah Yunus ayat 62 hingga 64 firman Allah Taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman. Serta mereka pula sentiasa bertakwa. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang sangat besar. Nampak? Jadi itu dia yang dikatakan wali-wali Allah. Wali ni makna kekasih lah. Kan? Kekasih-kekasih Allah. Yang ada kalanya Allah memberikan kepada mereka karamah. Sesuatu yang mencari adat. Dan ada kalanya Allah tak beri. Dan karamah ni tuan-tuan bukan sesuatu yang diminta-minta. Tidak. Dia anugerah daripada Allah kepada golongan yang beriman dan bertakwa. Ha? Itu dia. Ini dah. Ini sembahyang pun tidak. Katanya anugerah Allah. Mana dia? Kan? Ini bukan anugerah daripada Allah kalau dia tak sembahyang. Kan? Tak beriman dan bertakwa. Kan? Yang makna kata wali-wali ini ialah orang yang beriman dan bertakwa. Tak mestinya ada karamah. Bau kata wali tidak tentuan. Kita ni lagi tak ada karamah. Kan? Oh, bukan wali. Dah. Bukan semestinya begitu. Allah memberi kepada sebahagian saja. Di kalangan wali-wali Allah. Begitu maknanya. Kekasih-kekasih Allah maknanya. Kan? Jadi kita pun boleh jadi wali. Kan? Kita boleh jadi wali tuan-tuan. Kan? Paling tidak pun wali nikah boleh. Kan? Wali nikah laki-laki lah. Perempuan tak boleh. Kan? Perempuan tak upayalah. Kan? Tak ada siapa yang boleh jadi wali nikah di kalangan orang perempuan. Orang laki-laki boleh. Yang wali nikah tu pun kepada yang mursyid. Wali yang mursyid makna kata wali yang beriman dan bertakwa juga. Nak jadi wali nikah ni pun tuan-tuan, kalau sembahyang tidak, tak sah jadi wali. Ikut mazhab Syafi'i. Tak sah juga. Kan? Makna kata geng-geng Pak Malau ni tuan-tuan, tak sah jadi wali. Ha, gitu. Kan? Mereka ni lawan Islam. Putut tolak. Hai, tak sah tu. Kan? Sebenar-sebenarnya lah ikut mazhab Syafi'i lah. Kan? Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, sah tapi tidak afdal. Kan? Tidak afdal lah. Mengambil wali yang fasik, yang jahat. Kan? Mereka ni fasik ni. Kan? Kita nak wali yang baik, yang beriman, bertakwa. Karamah tidak dikurniakan kepada para nabi, tetapi hanya kepada para wali Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Hal ini kerana para nabi dan rasul diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kenabian dan melawan golongan yang enggan dan golongan yang memenikat kemarahan dakwah yang dibawa. Contoh karamah yang disebut dalam Al-Quran adalah karamah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Maryam. Kan? Maryam tuan-tuan ada karamah dia. Yang berada di dalam mihrab beribadat kepada Allah dengan pengawasan daripada Nabi Zakaria AS ketika dalam mihrab itu, Nabi Zakaria AS mendapati di sisi Maryam terdapat buah-buahan musim panas ketika dalam musim sejuk, dan buah-buahan musim sejuk dalam musim panas. Pelik tuan-tuan. Kan? Kan? Mana dapat buah tu? Kan? Bukan musim buah. Musim buah, musim musim sejuk ada buah dia. Kan? Musim panas ada buah dia. Tiba-tiba dia dapat. Mana dia dapat tu? Itulah dikatakan karamah. Kan? Karamah tuan-tuan. Begitu. Itu antaranya. Selain daripada itu, terdapat juga seorang yang diberikan karamah oleh Allah kepada zaman Nabi Sulaiman AS. Beliau ialah Asif bin Burqiyah, iaitu penulis yang juga setiausaha beribadi Nabi Sulaiman AS. Ketika Nabi Sulaiman AS bertanya kepada pembesar-pembesar negeri, siapakah yang boleh memindahkan setinggah sana Ratu Balkis daripada negeri Sabak ke Palestin, iaitu berhampiran istana Nabi Sulaiman. Pada mulanya jin Ifrit menawarkan diri, kemudian Asif menawarkan diri dengan mengatakan bahawa beliau boleh membawa singgah sana itu yang lebih pantas daripada Ifrit. Jadi ini kisah bagaimana singgah sana istana Nabi Sulaiman dapat di apa ini, singgasana Ratu Balkis dapat dipindahkan sekelip mata oleh Asif. Ini satu bentuk karamah tuan-tuan. Yang sukar dilakukan, tak boleh dibuatlah melainkan dengan izin Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lepada itu juga para sahabat Nabi Muhammad SAW juga ada yang diberikan karamah oleh Allah taala, si Khalid bin Al-Walid, yang telah meminum racun tetapi dia sama sekali tidak memudaratkan beliau. Khalid dia pernah minum racun tapi tak memudaratkan dia. Karamah tuan. Dan Khalid Ibn Walid. Oleh demikian menurut Syekh Abdul Rahman bin Syekh Hasan Ali, beliau mengatakan bahawa karamah yang satu perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman lagi bertakwa, yang terhasil melalui doa atau amal-amal soleh, bukan di atas kehendak orang itu dan tiada campur tangan daripada pihaknya. Ini bermakna ialah anugerah Allah terhadap orang tersebut tanpa pengetahuan daripada pihaknya sendiri. Sesiapa yang mendakwa bahawa dirinya ialah wali Allah dan mendakwa mengenai perkara-perkara yang gaib, jelas menunjukkan bahawa individu itu bukan merupakan wali Allah yang sebenar. Siapa yang mengaku dia wali Allah, sah bukan wali. Nampak tak? Kan? Maknanya wali Allah ni tuan-tuan, dia tak mengaku. Dia ada sifat tawabak, rendah diri. Dia tak bangga diri dia dengan amalan-amalan soleh yang dia buat, tak ada. Dia tak cerita ke orang, tak payah. Kan? Sekian-sekian dia buat. Tak ada. Jadi wali ni tuan-tuan, dia tak mengaku dia wali. Kalau ada orang dia mengaku dia wali, confirm bukan wali. Itu je. Confirm. Jadi wali ni dia seorang yang yang wara, yang tawaba. Hebatlah tuan-tuan, hebat. Kan? Kalau kita lihat macam Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat tu, dia wali ya. Wali tuan-tuan, kan? Orang yang dekat hampir kepada Allah. Kan? Boleh kata kan, setiap malam bangun sembahyang tahajud. Subuh tuan-tuan di masjid. Penat-penat macam mana pun. Balik malam-malam ceramah tuan-tuan. Bukan tak penat. Tapi ada di masjid. Wali. Kan? Wali tu. Wali tu. Sibuk macam mana pun ada. Datang ke masjid dia. Kita kadang-kadang sibuk, tak sempat ke masjid. Sibuk dia, sempat ke buat. Pelik tak pelik? Itu dia. Kan? Saramah tu. Kan? Sibuk dia. Oleh mana boleh? Kita sibuk kan. Tak sempat dia. Dia sempat ada masjid tu. Kan? Balik tengah-tengah malam. Kan? Subuh ada di masjid. Jadi imam lagi tu. Nampak kan? Kita tak ada lah. Mengantuk tak datang lah. Kan? Kan? Sedang di rumah kita. Kan? Yang itu. Dia tak ada tu. Macam. Kan? Macam Ustaz Adi Awang lah. Kan? Sama lah juga. Kan? Macam mana balik lewat macam mana pun. Subuh masjid dia dah. Nampak. Gitu. Kan? Itu orang yang diberikan kekuatan oleh Allah juga untuk melaksanakan ibadah. Ini bukan satu benda yang kita katakan ni kan, makna di luar kemampuan manusia tuan-tuan. Di luar kemampuan manusia tapi dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nampak kan? Makna kata itu kekuatan yang Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi kekuatan bukan satu yang mudah. Kan? Itu tak ada. Kan? Takbir yang kuat kan? Kan? Takbir kuat kan? Yang subuh tidak ada. Ceramah takbir dia lah paling kuat kan? Kan? Tapi subuh tak sembahyang dia. Kan? Tak jadi. Yang ni yang sembahyang, yang ni yang panggil subuh je lah. Takbir kuat pun tak apa tuan-tuan. Datang subuh je. Kan? InsyaAllah. Kan? Itu tak apa kan? Ini yang tak datang ni. Gitu. Tak jadi tu kan? Wali Songo ni wallahu alam lah. Saya pun tak baca sangat sejarah dia lah. Tapi disebutlah Wali Songo ni. Tak tahu lah apa hal. Tapi nak sebut tak sampai lah ke tahap kita nak pergi minta sesuatu daripada kubur mereka. Yang ni yang salah ni. Setengah-setengah orang tuan-tuan dia pergi ziarah kubur. Nak ambil berkat. Berkat apa lagi dah. Kita ziarah kubur ni untuk kita mengingati kematian. Ya, untuk kita mengingati kematian. Melainkan kita ziarah kubur Nabi kita Muhammad SAW lah. Kan, ada syafaat daripada makna kita mendapat syafaat pertolongan dengan sebab kita ziarah kubur Nabi. Itulah hebatnya Nabi, kan? Adapun kita ziarah kubur-kubur yang lain itu sebagai ziarah biasa. Kan? Dan untuk kita mencontohi, kan, orang yang meninggal dunia itu dikenali wali-wali. Adapun kita nak mengambil berkat sudah semua. Kita nak minta tolong daripada, kan, ahli kubur itu, itu bukan dia. Kan? Itu cara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Ini tak, kan, pergi minta tolong kepada wali-wali keramat di kubur-kubur tu, tuan. Kemudian pula ada pula hak yang bayar nazar lah, apa benda lah. Apa dia ni? Kan? Ini benda-benda khurafat. Benda-benda ni tidak ada dalam syariat Islam. Kan? Jadi itu yang kita kena buang. Benda-benda macam ni. Kan? Mereka wali-wali lah yang penting. Kita nak ikut jejak langkah mereka. Yang tu yang kita kena buat. Ikut jejak langkah mereka. Kan? Adapun kita nak mengambil berkat lagi, tidak boleh lah. Kan? Tak ada dah tentuan. Tak pergi minta tolong. Apa macam-macam lah. Kan? Ada yang nak menunaikan nazar lah, itulah, inilah. Apa. Tak ada tentuan. Ini benda-benda yang khurafat yang kita kena tinggalkan lah. Kan? Walaupun wali betul, wali songo tu, kan, pergilah ziarah kubur dia. Setakat kita doa, minta Allah Ta'ala berikan kepada kita, kan, kekuatan untuk kita mengikut jejak langkah wali-wali Allah ni, tuan-tuan. Itulah sepatutnya, kan. Ada pun nak minta tolong, doakan untuk kami yang hidup ni, tak ada. Mereka dah meninggal lah, kan. Mereka berada di alam barzah. Kan? Yang kita ni, kan? Jadi sebab itu, tu yang tak betul tu. Caranya tak betul. Tengah-tengah tu mendewa-dewakan, tak boleh. Kita pula jangan mendewa-dewakan, tak boleh. Ha? Hatta Nabi kita Muhammad SAW pun, kita tidak mendewa-dewakan dia, mengagung-agungkan dia sangat. Yalah, memang dia hebat, tapi jangan berlebih-lebihan pula. Ha? Tak asuk, tak boleh. Kan? Ha, tak boleh. Hebat macam mana pun manusia, semua itu daripada Allah. Hebat dia pun Allah Ta'ala yang anugerahkan. Makna kembali-balik kepada Allah. Kita kena mengagungkan Allah yang hidup, yang tidak mati. Manusia ni dia mati. Kan? Ha, dia mati. Bahkan begitulah. Bila mana Rasulullah SAW wafat saja, ada di kalangan mereka yang tak boleh menerima kewafatan Nabi. Dan sebab mereka sayang sangat kepada Nabi, mereka anggap Nabi ni segala-galanya. Kalau meninggal wafatnya Nabi ni, mana kata habis mereka. Dah. Islam terus walaupun Nabi wafat. Itu yang bila mana Omar, kan, menyatakan, siapa yang menyatakan Rasulullah wafat, aku penggal leher dia. Kan? Dia tak mau menerima, dia tak boleh terima Nabi wafat, tuan. Sayang sungguh dia kepada Nabi, tak nak berpisah dengan Nabi tu. Kan? Begitu sekali. Oi, dia buat sungguh, tuan. Siapa kata Nabi wafat, pancung kepala dia. Nampak. Dia nak kata nak pancung kepala orang, kan? Jangan main. Kan? Dia buat sungguh, tuan. Omar ni. Dia cakap betulnya. Dia bukan, dia bukan ubut-ubut, tak ada. Dia tak ada ubut-ubutnya, kan? Siapa berani kata Nabi wafat? Nabi wafat tu, Abu Bakar menenangkan keadaan. Abu Bakar pergi cek balik, masuk bilik Rasulullah, tengok betul ke Nabi ni wafat. Memang betul wafat. Abu Bakar keluar daripada rumah Rasulullah, menyampaikan ucapan, menyatakan, ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa, wahai sekalian manusia, Jadi barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah pun meninggal dunia. Bukan kata dia pun sembah Muhammad. Tapi bahkan nak menyatakan Nabi Muhammad seorang manusia biasa. Dia manusia, dia mati. Barang siapa yang menyembah Allah, dia hidup dan tidak akan mati. Barulah sahabat-sahabat rasa lega, tenang dan dapat terima bahawa Nabi Muhammad seorang manusia seperti mana nabi-nabi sebelumnya pun semuanya mati. Yang tak mati siapa dia? Allah Ta'ala saja. Allah saja yang maha hidup, yang wajib kita sembah. Nabi Muhammad kita tidak menyembah dia. Kan? Kita tak menyembah Nabi Muhammad, kita menyembah Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, pesuruh Allah, kan, rasul yang memang mempunyai kehebatan dan beberapa anugerah-anugerah kelebihan, yang itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian jadi sesiapa yang mendakwa bahawa dirinya ialah wali Allah dan mendakwa mengetahui perkara-perkara yang gaib, jelas menunjukkan menunjukkan individu itu bukan merupakan wali Allah yang sebenar. Mungkin dia ialah tukang sihir atau dukun kerana mendakwa mengetahui perkara-perkara gaib. Kan? Sedangkan seorang wali Allah akan sentiasa mencela diri sendiri dan sentiasa takut kepada Allah, terjauh kiri untuk mengeluarkan kenyataan dirinya sebagai wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Tak boleh kita mendakwa kita dapat mengetahui perkara gaib sebuah. Yang masalahnya, saya dengar satu radio, radio Islam. Apa tu? Jakim kan? Ada radio Islam tu. Dia satu, satu dua kan? Buka malam tu. Kan? Bagaimana seorang tu dia dapat mengetahui orang ni ada jin tak ada jin melalui nama dia. Ha, nampak? Kan? Jadi orang pakai telefon. Bagi nama sekian-sekian nama dia. Lepas tu dia kata, ada gangguan ni. Mana dia tahu tuan-tuan? Yang kita heran pula, kan? Ni radio ni radio Jakim tuan-tuan. Dan dia pula, dia tu yang cakap tuan-tuan daripada Jakim. Makna kata dia mendapat tauliah daripada Jakim untuk dia bercakap dalam radio tu tentang tentang perubatan ni tuan-tuan. Kan? Sedangkan itu tak ada kena-mengena ni tuan-tuan. Mana dia tahu? Kan? Bila sebut nama dia, oh dia tahu. Ini ada jin. Orang ni ada jin ni. Ini ada gangguan ni. Kan? Ini tak ada gangguan ni tuan-tuan. Itu jakin tuan-tuan pun dah selang. Kan? Apatah lagi yang tak jakin, jakun. Kan? Nampaklah tuan-tuan. Kalau jakin pun, jakin. Dan memang tuan-tuan, perubatan Islam ni suatu ilmu yang kalau siapa-siapa tak belajar, dia tak faham. Walaupun dia ustaz, ustazah tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang aman juga ustaz, ustazah ni tuan-tuan, dia tak tahu. Kan? Saya tak tahu ustaz dia tadi. Kan? Saya tak tahu. Nak baca apa pun tak tahu. Kan? Pasal tak belajar. Padahal kadang-kadang dia hafal sebenarnya. Kan? Orang-orang yang hafiz Quran, dia hafiz Quran. Kan? Tapi dia tak tahu apa ayat-ayat Quran yang nak dibaca. Bila mana orang tu diganggu oleh jin. Sebab apa? Tak belajar. Nampak tak? Kan? Jadi bila orang ramai yang tak tahu, mufti-mufti tak tahu. Kan? Mufti-mufti yang ada hari ini, dia orang pun tak tahu apa dia perubatan Islam. Tak tahu tu. Kan? Betul? Kan? Jadi dia orang pun tak tahu. Itu macam mana? Kan? Hakim-hakim syar'i pun tak tahu. Kan? Lepas tu, tu yang kena, tu yang kena sihir. Betul tuan? Ada kes kan? Macam mana ada kes? Ada buku, satu buku yang menyentuh tentang ahli sihir, yang menyebut tentang pengalaman-pengalaman hakim dalam membicarakan kes mereka telah disihir. Bila mana ni jadi mengantuk, kan? Hakim jadi mengantuk, jadi macam bodoh, tak larat, kan? Nampak tak? Kan? Itu semua sihir. Dan di aku isteri. Di aku isteri tuan-tuan. Di aku isteri oleh mereka. Mereka pun tak tahu sebab apa je jadi macam tu. Tak ada mood nak membidak dan masuk mahkamahnya. Rasa tak ada mood. Rasa nak mengantuk. Tak larat. Ya dia tu. Nampaklah tuan-tuan. Ada jin tu. Itu tahulah. Kita tahu itu ada jin. Sebab simptom tu dia. Ini sebut nama. Oh tahu tak? Mengaut tuan-tuan. Mengaut tu. Nampaklah. Ini semua. Kita lihat selalu. Selalu. Tak ada tuan-tuan. Tengah-tengah ada setengah orang telefon saya. Ustaz tengok daripada jauh. Macam mana nak tengok? Tak nampak. Nak tengok macam mana? Tak nampak tuan-tuan. Ustaz cuba tengok-tengok ustaz. Tengok macam mana? Tak boleh menengok-menengok ni tak boleh. Kan? Islam dah kata lah. Tilik. Tukang tilik. Kan? Tukang ramal. Semua tu ala syirik. Yang kita pergi jumpa tukang ramal. Kemudian kita percaya kepada ramalan dia. Kita kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam makna kufur kita kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran menyebut tentang perkara ghaib ni hanya diketahui oleh Allah. Tiba-tiba kita tahu. Makna kita melawan Al-Quran. Kufur kita dengan Al-Quran. Ini benda yang kita kena. Ini semua mainan syaitan. Ilmu syaitan lah ni tuan-tuan. Yang tu kata ada tak ada ni tuan-tuan. Syaitan tu. Sebenarnya. Ini kita kena berhati-hati. Tak ada. Tak ada menengok. Tak ada menilik. Tak ada ramai. Benda hak akan datang kita tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Adapun kita tahu tu dengan sebab ada tanda-tanda dia. Itu cerita lain. Dan tanda-tanda ada. Tanda-tanda orang kena gangguan. Sekian. Okey. Bila ada tanda. Itu pun perlu cek. Lebih confirm lagi kita kena bacakan ruqyah. Barulah kita tahu ia ni memang ada gangguan. Tapi bila dia cerita tu. Kemungkinan besar ada. Nak tahu lagi. Tengok. Baca tengok. Ada. Memang confirm. Begitu. Ada pun nak ramal tak ada. Ini main menilik, menengok. Ni kita orang Melayu tu betul lah. Dia suka menengok. Tengoklah. Tengok dalam tu. Itu yang air tu kan. Dia tengok dalam air tu. Nampak tak? Kalau tak nampak, anak luar nikah. Nampak dia. Pandai piramli tuan-tuan. Pandai tu. Nampak. Tak nampak pun kata nampak tuan-tuan. Tak sebab apa takut jadi anak luar nikah. Begitu tuan-tuan. Ada tu. Macam-macam dia potong limau di tali limau kan. Ada setengah orang tuan-tuan dia potong-potong limau, dia campak limau. Dia tahu ni kan. Ada pula dia punya mainan dia tu limau bubur dalam bangkuk lah apa benda lah kan. Tak ada tuan-tuan, tak ada tilik-tilik ni tak. Tu kita kena nak tahu. Darus Syifa' tak ada milik. Ada setengah orang tuan-tuan dia kata dia daripada Darus Syifa'. Tiba-tiba dia boleh menengok menilik. Bukan itu. Dia mengaku. Dia pakai nama. Dan memang tuan-tuan. Ramai orang yang memakai nama Ustaz Harudin. Daripada Darus Syifa. Rupa-rupanya dia punya cara perubatan tak ada. Kita belajar juga tuan-tuan. Kita belajar. Cara perubatan dia sekian-sekian. Tak ada tuan-tuan. Darus Syifa tak pernah. Kata dia ada setengah tu, ada satu tu, dia kata, dia daripada Darus Syifa, dia kata, cara perubatan dia, baca Yasin 40 kali, kemudian, yang nak hajat tu, dia kena keluarkan, apa tu, sekian-sekian jumlah, untuk menebus, untuk tebus, apalah macam-macam lah, tak ada dalam Darus Syifa, dia mengaku dia Darus Syifa. Tak ada ilmu ni. Tak ada di. Dia minta sekian-sekian lah. Maknanya kata. Dia punya wang jumlah penggerak sekian-sekian. Tak ada. Mana ada penggerak? Kan? Itu hadiah terpulang. Siapa nak bagi, bagilah. Itu hadiah. Adapun kita kata. Untuk sihat. Ada kena ada penggerak. Tak ada tuan-tuan. Penggerak dengan sihat sembuh. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Itu pengeras tu makna kata itu terpulang kepada si si pesakit. Dia nak orang Melayu kata pengeras. Nak. Pengkeras ke apa tak? Ha, jadi makna itu hadiah tadi. Tak ada kaitan kalau dia tak bagi, tak sembuh. Bagi tak bagi, tidak menjejaskan. Tidak melibatkan sembuh ke tidak. Itu sebagai hadiah saja tuan-tuan. Tak ada kaitan ni tapi ada. Orang kata, oh kalau tak lagi, tak sembuh. Ha, nampak? Tak ada tuan-tuan. Kalau tak lagi, tak sembuh, tak ada. Ha, ini mengarut. Ha, ini mengarut tuan-tuan. Kan? Baik. Dengan itu dipahami bahawa karamah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang terpilih yang diangkat menjadi wali-wali Allah. Karamah tersebut tidak lain melainkan ganjaran Allah ke atas diri mereka sendiri. Kan? Bahkan di kalangan para sahabat tuan-tuan mereka ada karamah. Umar bin Al-Khattab antaranya. Hebatnya. Dia ada karamah. Ha, itu Umar tuan-tuan banyak dia punya kelebihan-kelebihan lah. Yes. Kemudian yang seterusnya ni ada lagi lah. Kita sambung pada kuliah akan datang lah. Ma'unah, istidraj dan sebagainya lagi. Ini kita tengok. Ada apa-apa persoalan? Sebelum sekilas. Ya, ha. Apanya? Ya, dipuja. Rambutnya dikutip oleh anak-anak diupah orang Yahudi mengupah anak-anak perempuan untuk mengutip rambut yang gugur rambut Rasulullah lah. Kemudian rambut itu dipuja oleh Abdullah apa tu Labib Al-Aqsa, seorang alisir yang terkenal orang Yahudi lah. Dipuja-puja sampai kisah Nabi rasa khayal. Khayal ni Nabi ni tuan-tuan, dia tak dapat mendekat diri dia dengan isteri-isteri dia. Dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Alias kan? Ini sihir. Dia panggil sihir khayal untuk mengkhayalkan Nabi. Dan Nabi seperti orang yang tak normal lah. Tapi tak lama. Sekejap saja. Kan? Allah mengutuskan dua malaikat untuk mengubat Rasulullah dengan membaca surah Al-Falaq dan surah Al-Imran. Yang mempunyai 11 ayat. Maksudnya kata surah Al-Falaq 5 ayat. Surah An-Nas ada 6 ayat. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diikat dengan ikatan syaitan. 11 ikatan. Setiap kali malaikat baca, Jibril baca. Kan? Satu ayat merongkaikan satu ikatan syaitan. Sihir. Bila baca habis, Nabi jaga terus daripada sihir dia dan Islam. Semua itulah. Ya. Sihir. Jawapannya tidak boleh. Ya. Sihir. Benda tu mencari adat. Ha. Kalau dia keluar melalui saluran-saluran itu tak apa. Ataupun pecah dalam umpamanya tak apa. Itu benda yang boleh diterima. Kan? Umpamanya dia baca dia mengubat batu karang dalam dalam badan kita dalam ni kan. Jadi dia pecah, dia keluar dan itu boleh diterima lah. Tapi tiba-tiba batu karang ada kat dia kan, hak yang dalam badan kita tiba-tiba dia pegang, ha, nampak kan, ha, batu tu kan. Jadi itu makna kata sihir tu macam mana boleh ada pada dia, daripada mana dia dapat. Ha, kan? Ada. Ha, nampak. Kan pelik ada. Kan? Nak kata mukjizat bukan. Pasal dia bukan Nabi. Kan? Nak kata karamah. Karamah dia bukan satu benda yang dibuat-buat. Dia anugerah spontan daripada Allah. Ha? Karamah ni satu anugerah daripada Allah secara spontan yang tidak diminta-minta. lain, bukan karamah. Jadi kalau bukan mukjizat, bukan karamah, sihir ya, itu je lah. Benda itu macam mana dia boleh keluar tiba-tiba ada sini. Itu pelik, satu benda yang pelik. Tak masuk akal. Jadi begitu. Kalau dia ubat, mana kata untuk pecahkan batu gan boleh. Saya kata dia baca-baca, pecah. Kan, rasa sembuh, dalam. Okeylah, itu boleh kita pakai. Ini benda yang memang ada, memang berlaku. Itu macam bedah batin juga. Sihir. Bedah batin itu sihir. Benda yang tak masuk akal. Bila tak masuk akal, sihir. Itu je lah. Dia bukan karamah. Sebab karamah tidak dipertunjukkan. Ya. Karamah, dia tidak dipertunjukkan. Tak ada. Ada kalanya dapat, makna kala kadang-kadang wali ni tuan-tuan, wali kan. Misal kata, hari ni dia dapat berjalan atas air. Esok belum tahu lagi dia berjalan atas air. Dia berjalan tu pun dengan anugerah Allah. Tapi bukan kata dia boleh berjalan air kan? Tidak. Tak. Besar contoh lah. Jadi ini kita kena beza tadi. Itu sebab kita kena tahu perbezaan tadi. Ini kita belum tahu lagi makunah apa dia, istidras apa dia. Jadi kita akan lihat lagi lah. Apa benda ni. Benda-benda ni semuanya mencari anda. Okey. Tidak ada apa-apa, setakat itu dulu. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا سخيا ولا مسؤولا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.